menurut dalil dari sunnah dan secara ijma' kesepakatan seluruh para ulama adalah 5 waktu salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimush shalata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda." Dirikanlah salat liduluki syamsi, ketika matahari tergelincir, ila ghasaqil lail, sampai malam, atau ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Wa Qur'an al-fajr, dan Qur'an al-fajr, bacaan di waktu fajar. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya bacaan Al-Qur'an pada waktu fajar mashhuda, dipersaksikan. Ikhwani fi din a'azzakumullah, bukan maknanya dirikanlah salat pagi dan malam dan fajar yang berarti 3, bukan. Tetapi kalimatnya ila ghasaqil lail, dari duluki syams sampai ghasaqil lail, berarti berapa salat. Karena makna duluki syams disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dulukuha ay zawaluha. Dulukuha adalah zawal. Zawal adalah matahari tergelincir. Matahari meninggi sejak terbit terus naik sampai di atas kepala. Setelah itu mulai turun. Nah, ketika mulai turun itulah yang disebut dengan zawal, tergelincirnya matahari. Dan itu awal waktu sholat duhur. Awal waktu sholat duhur. Yang dikerjakanlah sholat dari sejak tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Sampai artinya kerjakan sampai malam. Berapa salat berarti di dalamnya? Ada 4 waktu salat. Dan tafsir ini bukan hanya dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan pula oleh Nafi' dari Ibn Umar. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam tafsirnya dari Zuhri dari Ibnu Umar, dan juga disebutkan dengan pendapat yang sama dari Abu Barzah Al-Aslami, dan ini juga termasuk riwayat dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa Mujahid wal Hasan Ad-Dhahhak wa Abu Ja'far wa Qatada wa hadha alladhi ikhtarahu Ibnu Jarir, dari sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Barzah, Ibnu Mas'ud, 4 sahabat. Dan itu juga yang dikatakan oleh Mujahid wal Hasan wal Dhahhak wa Abu Ja'far al-Baqir wa Qatada, tokoh-tokoh para ahli tafsir dari kalangan tabi'in dan yang setelahnya. Wa hadha alladhi ikhtarahu Ibnu Jarir, dan inilah yang dipilih pendapat ini oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, bahwa makna dulukus syams adalah zawaluha, tergelincirnya matahari. Ila ghasaqil lail, wa ghasaqil lail dhalamul lail. Ghasaqul lail dhalamul lail, ila ghasaqil lail berarti ila dhalamihi. Fahasala min hadzal waqt, maka didapatkan di antara 2 waktu ini, akhadha minhu adh-dhuhra wal 'asra wal maghriba wal 'isha, Kerjakanlah sholat dari mulai waktu tergelincirnya matahari sampai malam. Sholat sudah gelapnya malam, berarti isya. Sholat ketika zawal, ketika dulu kusyams, sholat duhur. Tetapi karena kalimatnya ila ghasaqil lail, berarti kerjakan semua sholat sampai malam. Dan dirincikan oleh Rasulullah SAW, hendaklah sholat di waktu duhur, kemudian di waktu asr, dan di waktu maghrib, dan kemudian dikerjakan sholat isya di waktu malam semakin gelap, yaitu hilangnya syafaqul ahmar. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah mendapatkan empat, min ghasaqil lail, min duluki syams ila ghasaqil lail, ditambah satu wa Qur'an al-fajr, dan bacaan sholat di waktu fajr. Artinya kerjakanlah sholat di waktu fajr. Wa Qur'an al-fajr, wa inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, bahwa bacaan sholat atau sholat di waktu fajr dipersaksikan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana masyhuda, kata Nabi, tashhaduhu malaikatul layli wa malaikatul nahar, bahwa salat fajar dipersaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Demikian diriwayatkan dalam Bukhari rahimahullah. Demikian pula diriwayatkan dalam Ashabus Sunan, Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah, ketiga-tiganya dengan sanad yang hampir sama, bermuara kepada Ubaid ibn Asbat ibn Muhammad dari bapaknya. Dia berkata ila akhir sanad, kata Tirmidzi, hadzal hadits hasanun sahih. Wa fil lafz, di dalam lafaz lain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah juga radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar, bergiliran di tengah kalian malaikat malam dan malaikat siang, bergiliran, yajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asr, maka mereka berkumpul pada waktu salat fajar dan pada waktu salat asr. Pada waktu fajar, malaikatul lail masih ikut salat fajar, malaikat siang sudah datang dan sudah ikut salat dalam salat fajar. Setelah salat, malaikat malam pergi kembali kepada Allah Ta'ala. Sore, pada waktu asr, malaikat malam datang ikut hadir salat asr bersama kaum muslimin, dan sedangkan malaikat siang masih ikut salat asr. Kemudian malaikat siang pergi, digantikan malaikatun lail, malaikatul lail. Baik, berarti salat fajar dan salat asr disaksikan lebih banyak malaikat. Disaksikan lebih banyak malaikat, sehingga dua salat ini dua salat yang utama. Pertama salat fajar yang disebutkan dalam ayat ini, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Yang kedua salat asr, sehingga ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya tersibukkan oleh kaum musyrikin dalam perang, sampai terlewat salat asr, Rasulullah SAW mendoakan doa kejelekan pada kaum musyrikin, semoga Allah penuhi mereka dan kuburan mereka dengan api neraka. Syaghaluna, mereka menyibukkan kami dari salatul wusta, salatul asr. menyibukkan kami dari salatul wusta. Apa salatul wusta? Salatul asr. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian bahwa salat fajr kana masyhuda, lebih disaksikan. Bukan berarti yang lain tidak disaksikan, yang lain juga disaksikan. Tetapi disaksikan salat fajr, tashhaduhu malaikatul laili wa malaikatun nahar. Disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Wa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bayyanaha biqaulihi wa bi'amalihi. Kemudian Nabi sallallahu menjelaskan apa yang ada dalam ayat tadi dengan ucapannya dan juga dengan perbuatannya. Mengajak mereka untuk salat. Mengajak para sahabat untuk salat ketika zawal. Kemudian menyatakan ini adalah waktu salat duhur. Kemudian diajak lagi untuk salat asr. Ini awal waktu asr. Ila akhirih. Maka disebutkan bahwasanya salat duhur adalah ketika zawal, ketika terbenamnya matahari. Dan kemudian salat asr setelah bayang-bayang serupa dengan aslinya, ini terlewat sedikit, itu waktu salat asr. Wal maghrib idza wajabat. Maghrib idza wajabat, kalau sudah terbenam matahari. Dan isya ketika hilang syafaqul ahmar, ketika hilang warna merah langit, syafaq yang ahmar yang warna merah muncul ketika maghrib dan hilang ketika isya. Dan fajar diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan qaul wal fi'l, dimulai waktunya sejak terbitnya fajar as-sadiq. Karena fajar ada dua. Ada fajar kadhib, ada fajar sadiq. Fajar kadhib disebut kadhib karena dia muncul seperti cahaya fajar, tapi kemudian gelap lagi setelah itu. Baru muncul fajar yang sadiq, yang kemudian diiringi setelah itu dengan semakin terang, sampai isfirar, kemudian terbit matahari. Baik. Maka barakallahu fikum, awal waktu dari waktu fajar adalah fil ghalas, dan itu yang paling sering Rasulullah SAW kerjakan, yaitu ketika muncul fajar sadiq. Bedanya dengan fajar kadhib, bahwa fajar kadhib kadzana bisirhan, seperti ekor serigala semburat ke atas, membesar begitu vertikal ke atas. Itu bukan fajar yang dimaksud. Karena setelah itu gelap lagi. Muncul fajar sadiq horizontal. Mendatar begitu. Merata sampai ke kanan. Bukan di tengah saja semburat ke atas. Seperti ekor serigala. Tidak. Tetapi dari semua ufuk kamu lihat ada cahaya. Paling tidak membedakan dengan apa yang ada di atasnya dan di belakangnya. Kalau kamu lihat ke sana, lihat ke atas, lihat ke belakang, sana sudah lebih terang. Itu fajar sadiq. Ikhwan ibn a'azakumullah, setelah datang fajar sadiq, itulah waktu salat fajar. Dan pada akhirnya, ini akhir waktu salat fajar adalah isfirar. Ketika mulai menguning. Itu akhir. Karena setelah itu akan terbit matahari. Setelah terbit matahari, intaha waktu salat al-fajr. Selesai waktu salat fajar. Bayanaha biqaulihi wa fi'lihi. Rasulullah SAW terangkan dengan ucapannya. Dan beliau terangkan juga dengan perbuatannya. Walaha awqatun khasah. Masing-masingnya memiliki waktu-waktu khusus. La tasih hadhihi shalah illa fi waqtiha, tidak sah sholat kecuali pada waktunya. Di antara syarat sahnya sholat adalah duhulul waqti, masuknya waktu sholat. Karena Allah berfirman, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi kaum mukminin adalah kewajiban yang berwaktu. Kewajiban yang berwaktu, tidak sembarangan, tidak seenaknya. Kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Kitaban yani kinayah alal wujub. Seperti kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian puasa. Kalimatnya kutiba, yang kalau diterjemahkan letterlek, ditulis bagi kalian puasa. Kutiba alaikumul qital, ditulis atas kalian perang atau jihad. Itu juga sama kalimatnya kutiba, ditulis maksudnya diwajibkan. Sekarang kitaban, sama saja kewajiban, mauquta yang berwaktu. Ay mafrudatun fi awqatin muhaddadah. Maknanya dia adalah mafrudah, diwajibkan, difardukan. Fi awqatin muhaddadah, pada waktu-waktu yang tertentu. Yang bayyanaha Rasulullah SAW biqalihi wa amalih, yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dengan ucapannya dan perbuatannya. La yajuzu ikhrajuha an mawaqitiha, tidak boleh keluar dari waktu-waktunya. Illa fi halatil udhur, kecuali waktu udhur, keadaan udhur. Salat duhur di waktu duhur, salat asar di waktu asar, salat maghrib di waktu maghrib, salat isya di waktu isya, dan salat fajar di waktu fajar. Adapun hal udhur, keadaan udhur, bi annama aw nasya nama anha aw nasya hatta kharajal waqt, sampai keluar waktu, ketiduran atau lupa sampai keluar waktu. Fa idza dzakara aw istayqadha, kalau dia ingat atau dia bangun dari tidurnya, yajib alaihi almubadarah bis salati fi ayyi waqtin. Kalau dia bangun atau dia sadar atau dia mulai ingat, maka kerjakanlah ketika dia ingat, ketika dia bangun. Fi ayyi waqtin kan, pada waktu kapanpun. Lupa salat zuhur, sampai sudah salat asar, sudah maghrib, kamu baca Quran, ingat zuhur saya tadi belum salat. Kerjakan saat itu. Kerjakan saat tersebut. Barakallahu fiikum. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa terhadap satu salat atau dia tertidur dari satu salat, falyusalliha idza dzakaraha, maka kerjakanlah dia ketika dia ingat. La kafarata laha illa dzalik, enggak ada kafarah kecuali itu, enggak ada penggantinya, enggak ada tebusannya kecuali kerjakan ketika ingat. Wa amma man ta'ammada ikhrajuha, adapun siapa-siapa yang menyengaja keluar dari waktu salat, fala tashihha minhu, maka tidak sah salatnya dari dia, enggak diterima. Walau sallaha, walaupun dia kerjakan, tidak sah. Karena bukan karena lupa, bukan karena tertidur, tapi karena sengaja. Nanti sajalah salat maghribnya, atau nanti sajalah salat isya'nya sampai waktu subuh. Atau dia tunda waktunya di luar waktu, maka la tasih, tidak sah. Li'annahu lam yusalli shalah allati amarahu Allahu biha, karena berarti dia tidak mengerjakan salat sesuai dengan perintah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu bagi kaum mukminin adalah kewajiban yang berwaktu. Wa innama shalla salatan ala hasbi hawa, kalau seenaknya sendiri dengan sengaja-sengaja mengerjakannya di luar waktu salat, maka tidak sah, karena dia tidak mengerjakan sesuai perintah, bahkan mengerjakannya ala hasbi hawa, Dia kerjakan sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Maka itu bukan ketaatan. Karena saya ada perlu nanti siang, jam 11 sampai jam 2. Maka saya kerjakan sekarang aja lah. Ayo kita sholat duhur jam 10. 10 pagi. Atau saya tidak sah. Kok seenaknya? Tidak bisa. Sholat adalah kitaban mawquta. Kewajiban yang ada waktu-waktunya. Faida ta'ammada ikhrajuha 'anil waqti lam tuqbal minhu walau sallaha. Maka kalau menyengaja mengeluarkan salat dari waktunya, maka tidak diterima walaupun dia kerjakan. Fa 'alaihi taubah, maka atasnya bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal muhafadhah 'alas salah, dan kemudian menjaga salatnya. Hafidhu 'alas salawati wa salatil wusta. Waqumu lillahi qanitin. Jagalah salat kalian. Perintah dalam Quran tidak hanya aqimus shalah, dirikanlah salat. Tetapi ada kalimat hafizu, jaga. Jaga waktu-waktunya, jaga rukun-rukunnya, jaga kewajiban-kewajibannya, jaga syurutuha, jaga semuanya agar salat kalian sempurna. Khususnya salatul wusta, yaitu salat asr. Berarti salat fajr, keistimewaannya disebutkan dalam ayat tadi, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Salat asr diistimewakan dalam ayat ini, hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kalian untuk Allah dengan khusyuk. Qanit dengan khusyuk, dengan memanjangkan berdirinya. Wa'adadu raka'at. Adapun jumlah raka'at. Juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-fajru raka'atan. Salat fajr 2 raka'at. Salat maghrib 3 raka'at. Karena maghrib merupakan witrun nahar. Witirnya siang. Siang dari mulai duhur atau dari mulai subuh, duhur, asr, semuanya genap, ditutup dengan witir, yaitu maghrib. Salat isya, kemudian salat ba'diyah isya, kemudian salat nafilah, kemudian ditutup juga dengan witir, witir malam. Maka disunnahkan dengan sunnah yang ditekankan untuk mengerjakan witir malam. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan witir la safaran wala hadara. Tidak pernah meninggalkan witir, tidak waktu safar, tidak pula waktu mukim. Selalu mengerjakan witirnya. Wal maghrib witun nahar. Wal zuhur arba raka'at. Sedangkan zuhur 4 raka'at. Wal asr arba raka'at. Asr 4 raka'at. Wal isya arba raka'at. Ini juga sudah mujma' alaihi indal ulama. La khilaf. Tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan. Maka siapa yang menambahnya, salat maghrib jadi 4, atau salat asar jadi 3, faqad ibtada', maka dia mengadakan kebid'ahan. Wa fi safari, dalam safar, tuqsarur ruba'iyyah ila raka'atain. Adapun dalam safar, diqasar salat-salat yang ruba'iyah, yang 4 rakaat, yaitu duhur, asr, dan isya. Kama ja'at bidzalika sunnah ats-tsabitah, sebagaimana telah datang riwayat-riwayat yang tsabitah, yang sahihah dalam masalah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ja'a bihal Qur'an, bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salah. Jika kalian darabtum fil ardi, jika kalian dalam keadaan di perjalanan di muka bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk meringkas salat kalian. Dan dirincikan oleh Nabi bahwa yang di ringkas adalah salat duhur, salat asr, dan salat isya. Maghrib tidak bisa dikurangi. dikurangi satu, akhirnya jadi tidak witir, jadi genap. Padahal itu witrun nahar. Kalau dikurangi dua, hah? Barakallahu fikum. Tidak ada salat sendirian. Barakallahu fikum. Illa al-witr dengan tiga rakaat. Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ammal fajr fahiya baqiyatun ala raka'atain. Adapun fajr sudah ringkas, enggak perlu diringkas lagi. Enggak perlu dikosor lagi, sudah dua rakaat. Wa ammal maghrib, adapun maghrib fala tuqsar, maka dia tidak dikosor. Li'annahu witrun nahar, karena dia witirnya siang. Falau qusrat sarat syaf'an, kalau dikurangi jadi syaf'an, jadi genap. Wa hakadza ja'atil ahaditsu fi hadhihi shalah, demikianlah telah datang hadis-hadis dalam masalah salat ini dengan muttafaq wa mujma' alaih indal ulama. Dalilnya secara tegas dalam Quran, dalam sunnah, dan secara ijma', kesepakatan seluruh para ulama. Fala yajuzu li ahadin an yatasarraf fiha bi ziyadatin aw naqsin, maka tidak boleh bagi siapapun untuk memperlakukan salat ini bi ziyadatin aw naqsin, dengan menambahnya atau dengan menguranginya. Aw ikhrajin an waqtiha, atau mengeluarkannya dari waktu-waktunya. Wabillahi taufiq. Nah, pembahasannya sudah selesai. Jazakumullahu khairan. Naktahi bihadal qadar. Barakallahu fikum. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira. Subhanakallahu bihamdik. Shalla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.